Subuhku dari jalan panjang yang akan ku tempuh, seperti nyanyian burung-burung yang telarkan harapan, seperti suara mimpi-mimpi yang hadir kembali dengan cinta. Di langitku kini wajah-wajah pun kembali menari. Basuh tubuhku dibalai doa-doa, terbanglah jiwaku ke fajar tiba. Oh, sunyi.